Muhammadin qala al-musannif wa rahimahullah. Wasmul maf'uli kama dhurubin wa mukramin wa ya'malu amala fi'lihi wa huwa kasmil fa'ili. An-naw'ul khamis, macam yang kelima minal asma'i, dari simisim, allati ta'malu amalal fi'li, yang dia beramal amalan fi'il. Dia adalah ismul maf'uli, isim maf'ul. Ramadhurubin wa mukramin. Pembahasan kita tentang isim maf'ul, yang dia telah beramal amalan fi'il. Nah, wahuwa kita ini ya, wahuwa kasmil fa'ili fi ma dzakarna. Huwa isim maf'ul seperti isim fa'il sebagaimana yang telah kami sebutkan. Maksudnya amalannya isim maf'ul persis seperti isim fa'il, persis seperti isim fa'il. Takul ja'a al-madhrubu abduhu. Lihat kemarin isim fa'il itu ada dua keadaannya, ada al dan tidak ada alnya. Ingat, kalau ada alnya apa? Beramal secara mutlak. Artinya mutlak itu apa? Baik madhi atau hal atau istiqbal. Tapi kalau apa? Kalau fi'il madhi, kalau isim fa'il itu enggak ada alnya, maka dia beramal dengan dua syarat. Apa mungkin syaratnya yang pertama? Husni, apa syarat yang pertama? Harus apa harus? Halan. Hal dan istiqbalan. Yang kedua harus bersandar padanya nafi, istifham, dan dan mausuf dan khobar. Ini persis sama ya. Ja'a al-madrubu abduhu. Ja'a al-madrub abduhu. Boleh ente kasih amsi. Boleh ente kasih apa? Al-an. Boleh ente kasih khodan. Karena dia ada al-nya. Faturfa'u al-abdu. Maka hamba ini dirofakan bimadrubin. Dengan madrub. Ya kan? Jadi abdu sebagai naibul fa'il. Ala annahu qa'imun maqama fa'ilihi. Bahwasanya madrub itu menempati apa? Kedudukan fa'ilnya. Ay naibul fa'il. Jadi abdu naibul fa'il. Dan madrub itu menempati kedudukan fa'ilnya. Maksudnya apa? Dia adalah mabni majhul. Dia adalah mabni majhul. Ala annahu qa'im maqama fa'ili ay annahu qa'im maqama fa'ili ay annahu mabni majhul. Ya. Na'am, kama taqul ja'al ladzi duriba abduhu. Duriba al-madrub sama'an dengan duriba abduhu. Ja'al ladzi duriba abduhu. Wa la yukhtassu i'malu dhalika bi zaman ba'ini. Dan tidak dikhususkan i'malu dhalika, beramalnya isim maf'ul bi zamanin bi'ain, dengan zaman tertentu. Apa maksudnya? Maksudnya enggak ditentukan beramalnya isim maf'ul itu waktu tertentu. Lama di kono masalah, hal kono masalah, istiqbal enggak ada masalah. Jadi enggak ada ketentuan secara khusus bagaimana dia itu beramal. Jadi enggak dikhususkan beramalnya yang demikian itu dengan waktu tertentu. Apa ini jelas ini? Jelas silakan ya? Jelas. Nah. Kenapa li'timadihi al-alif wal lam? Kenapa Kok enggak ditentukan waktu tertentu? Kenapa? Kok enggak ditentukan waktu tertentu? Soalnya dia itu bersandar kepada alif dan lam. Karena dia itu bersandar kepada alif dan lam. Sebagaimana ism fa'il, ketika ism fa'il ada alif lamnya, maka dia beramal secara mutlak, tidak terlihat, tidak dibatasi fi'il madhi atau istiqbal. Baik. Fatakul Zaidun madhrubun abdu. Sekarang madhrub dia apa? Gak ada alnya. Kalau gak ada alnya, lihat kemarin harus ada, harus berfaedah hal atau istiqbal. Gak boleh madhi. Zaidun madhrubun abdu fatu'miruhu, lalu kamu amalkan abdu fihi, di dalamnya. In aradta bi al-hal awil istiqbal. Kalau ente inginkan, maknanya hal atau istiqbal. Kalau ente inginkan, maknanya hal atau istiqbal, itu baru boleh madhrub itu beramal. Soalnya apa? Harus hal atau istiqbal. Kalau dia tidak ada halnya. Wala yajuz an taqul madhrubun abduhu wa anta turidul madhi. Dan gak boleh ente katakan madhrubun abduhu, kalau ente inginkan madhi, gak boleh. Jelas? Berarti kan khilafan lil kasai, berbeda dengan Imam al kasai. Al kasai apa kemarin? Landasan kemana pak? Landasan apa? Apa alasannya? Kawakalbuhum basitun dira'aihi bil wasit. Apa bantahnya? Hikayatu al hal. Hikayatu al hal. Baik. Yang kedua, wala antakula madhrubun zaidan. Madhrubun zaidan. Ini kenapa enggak boleh? Li'ada mil i'timad, karena enggak ada sandarannya. Berarti kenapa enggak ada sandarannya? Soalnya dia itu apa? Enggak ada alnya. Kalau enggak ada alnya, harus ada sandarannya kan? Ini enggak ada alnya, maka disitulah harus ada, apa namanya, ada i'timadnya. Apa i'timadnya? Bisa nafi, bisa sifat, bisa khobar atau semisalnya. Khilafan lil akhbar, berbeda dengan akhbar. Apa dalilnya akhbar kemarin? Apa dalilnya akhbar? Ingat, ingat dalilnya akhbar. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Iya. Na'am. Itu apa itu? Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Itu kan anunya lain itu. Mana? Khabirun di mata malu. Khabirun banu lihbin. Khabirun banu lihbin. Banu apa? Beramal dari khabir. Kita kan khabir enggak ada apa? Itimat. Apa bantahnya? Dibalik ya. Khabir sebagai khobar, banu lihbin sebagai mubtada. Alhamdulillah selesai. Masul. Yes, ini kena bermasalah. Qala al-musannif wa rahimahullah. Wasifatul musyabbatu bismil fa'ili al-muta'addi li wahidin. Wa yasifatu al-masukhatu li ghairi tafdilin. Li ifalati s-subut. Kahasanin wa dharifin wa tahirin wa dhamirin. Wa la yataqaddamuha ma'muluha. Wa la yakunu ajnabiyan. Wa yirfa'u al-fa'iliyyata bil-ibdal. وينصب على التمييز أو التشبيب المفعول به والثاني يتعين في المعرفة ويفضل بالإضافة أنه السادس ما تم ينقى نعم من الأسماء dari اسم العاملة عمل الفعل yang beramal amalan fi'il. Jadi sekarang nomor 6 dari ya isim-isim yang beramal amalan fi'il, isim-isim yang beramal amalan fi'il, yaitu as-sifatu al-musyabbahah, sifat musyabbahat. Sifat musyabbahah bismil fa'il, sifat musyabbahat dengan isim fa'il yang muta'addi terhadap satu. Muta'addi kan dua, ada dua maf'ul bih, tiga maf'ul bih, ini hanya muta'addi kepada satu saja. Baik. dia itu dikatakan sifatul musyabahat dengan isim fa'il, ayo posisi dia itu menyerupai dengan isim fa'il, cuma dia itu muta'addi dengan satu saja, muta'addi dengan satu. Wahiyat, dan dia lihat di sini sifatul musyabahat. Sifatul musyabahat, dia adalah sifatul sifat al-masughatu yang dibentuk liwairi tafdilin, bukan untuk melebihkan. Ingat, karena tafdil, ingat, untuk melebihkan itu adalah isim tafdil, itu adalah isim tafdil, itu adalah isim tafdil. Jelas ya, ikhwan? Jelas ini? Nah, perhatikan, sifatul musyabahat itu sifat yang dibentuk tujuannya bukan untuk melebihkan. Tujuannya bukan untuk melebihkan. Lihat, li'ifadati, ingat tujuannya. Tapi tujuannya apa? Li'ifadati nisbatil hadati ila mausufiha duna ifadatil hudud. Perhatikan di sini. Tujuannya untuk memberikan faedah, disandarkan hadas, ingat tujuannya, disandarkannya hadas kepada yang disifatinya. Yes. Disandarkan hadas kepada yang disifatinya. Ditulis. Al-hadas huwa al-makna al-qa'im bizat. Hiya al-makna al-qa'im bizat. Terus qawlu ila mausufiha, ila mausufiha ay ala jihati subut, ay ala jihati subut. Fa idza qulta zaidun hasanun, zaidun hasanun, fa ma'nahu isbatul husn, fa ma'nahu isbatul husn lahu wa istimraruhu fi sa'iri awqat wujudihi, la'annahu mutasaddid hadis, la'annahu mutasaddidun hadisun. Wa qawlu al-hudus naqali duna ifad al-hudus, al-hudus wa wujudu syai' ba'da illam yakun, ba'da illam yakun. Intaha al-faqih juz 2 halaman 150. Ini harus terangkan dulu ini. Mana anunya ya? Apa contohnya di Zaidun? Coba lihat atau matikan Zaidun, bagus wajahnya. Mana yang kita ambil di sini adalah Hasan. Dia sifat musyabahat. Dia dibentuk tujuannya bukan melebihkan. Ya kan? Ini kan tidak melebihkan kan? Hanya menjelaskan Zaid itu bagus badannya. Enggak ada istilah melebihkan fulan, fulan, enggak ada. Jelas? Jelas ini? Dan sekarang. Anda perhatikan makna li apa namanya? Li ifadati nisbatul hadas. Isman hadasna. Dialah al-makna al-qa'im bizzat. Hadis ini adalah suatu makna yang ada pada zat. Sekarang lihat, Zaid itu Hasan. Fungsi daripada ini suatu musyabahat, menisbahkan, makna, yaitu apa maknanya? Hasan itu cantik, ya kan? Ya enggak, Ikhwan? Dinisbahkan kepada mausuf. Ada mausuf. Dinisbahkan kepada yang disifat, yaitu apa? Wajah ala wajh subut. Terus menerus. Artinya istimrar wajah ini senantiasa cantik. Bukan ifadatul hudus. Ifadatul hudus. Bisa cantik, bisa enggak cantik, enggak boleh. Bedakan kalau hadas, ingat, nisbatul hadas berfaedah menyandarkan, yaitu makna yang ada pada zat dinisbahkan kepada mausufnya yang disifatinya, tapi lihat ala wajh subut wal istimrar, ai mananya terus menerus, tetap itu sifat pada yang disifatinya. Apa? Bukan maknanya ifa datul hudud, ai ada sebelumnya enggak ada, ada sebelumnya enggak ada, ai mutadaddid, ada enggak ada, ada enggak ada, ada enggak ada, tapi syaratul musabahat senantiasa lazim wasubut pada yang disifatinya. Maka Zaid ini hasan wajahnya, maka di sini mengharuskan wajahnya Zaid ini hasan istimrar, terus menerus. Enggak boleh sebelumnya jelek kemudian bagus, ente pakai syaratul musabahat, tidak boleh. Enggak boleh. Karena syaratul musabahat dahulu dan sampai sekarang itu adalah bagus wajahnya. Ngerti gak, Ikhwan? Paham ini? Makanya namanya Allah Subhanahu wa taala Sami. As-Sami' sifatun musyabbaha. Ay nisbatkan makna as-sama' kepada Allah Subhanahu wa taala ala jadis subut. Ay istimrar wa subut ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya dulunya tuli baru sekarang mendengar. Enggak bisa seperti itu. Ada apa makna? Baik. Ala fa idza qulta Zaid al-Hasan fa makna isbatul husn, menetapkan husn itu lalu kepada Zaid, wasimrar istimrar terus fi sa'iri awqati huzuri, di semua waktu adanya dia, selama ada wajah berarti siapa namanya hasan, la'annahu mutajadid isim terhadid, bukan mananya mutajadid hasan, mananya ay diperbarui, yaitu baru dari asalnya belum ada menjadi ada, atau terus ada enggak ada, ala akhirnya itu enggak bisa. Hadza wa mana as-sifat al-masughatu li ghairi tafdhilin li ifadati nisbatil hadats ila mausufiha duna ifadatil hudus. Ngerti soal, Ikhwan? Ana ulang lagi tadi ya. Sifat musabahat dia adalah sifat al-masughah yang dibentuk, yang dibikin, ya, yang dibentuk, yang dibikin. Tujuannya li ghairi tafdhil, bukan untuk tafdhil. Perhatikan, bukan untuk tafdhil. Lain kalau tafdhil, sana bahasa ini cinta tafdhil, ya kan? Ya kan, Ikhwan? Akram, wa lagi ahsan, itu kan cinta tafdhil. Tujuannya bukan tafdhil, tapi tujuannya li ifadati nisbatil hadas ila mausufiyah. Ayat tujuannya menyandarkan, berfaedah menyandarkan hadas. Apa hadis ini? Makna yang tegak pada zat ini dinisbahkan kepada mausuf. Ini mausuf ayat disandarkan kepada yang disifati, tapi bentuknya subuh, terus menerus tetap. Enggak boleh mutajadid hadis, enggak boleh baru dan baru, enggak boleh mutajadidun hadis, enggak boleh baru. Jelas enggak boleh baru. Terus begitu. Fa apa ya khonana? Naam. Duna ifa tadul hudus. Bukan berfaedah hudus, ismana hudus. Ai apa itu? wujud syai' ba'da illam yakun. Ai ada sebelumnya enggak ada. Adanya ini sebelum enggak ada, hadza mana hudus. Hadza mana hudus. Ai sebelumnya enggak ada, sekarang ada. Hadza mana hudus. Jadi ketika Zaid ini pertama kalinya wajahnya jelek, kemudian baru cantik, ente kasih hasan enggak boleh. Ada enggak jelek kemudian jadi cantik? Ono kan? Tiga iya, Bo. DKI dioperasi jadi cantik kan gitu kan, dioperasi jadi cantik. Nah misal udhalika kita ini sekarang, ini sekarang perincian keterangan di atas. Misal udhalika hasanun, misal udhalika hasanun fi qawlika marartu bi rajulin hasanin alwajhu. Lihat, saya melewati seorang rajul yang tampan, apa nih wajahnya, fa hasanun kita ini sifatun, hasan sifat, li anna sifata karena sifat madalla ala hadatsin wa sahibi, karena sifat apa definisi sifat dia adalah menunjukkan suatu makna dan makna ini tetap pada pemiliknya. Ada mana sifat pinter, sifat kan memiliki suatu makna dan makna ini tetap pada pemiliknya, dia adalah pinter. Mendengar, ini sifat. Fa'ala sifat, apa ya kawan? Ini sifat menunjukkan suatu makna berupa apa itu? Makna mendengar. Setelah itu tetap ada pemiliknya. Hadza makna, hadza wa makna, amadal al hadatsin wa sahibi. Ayat hadza sifat itu menunjukkan suatu hadat, ayat suatu makna yang tegak dan ini ada pada pemiliknya. Wa hadhi kadzalik, dan hasan ini adalah seperti itu juga. Wahadi ay hasan ini adalah seperti ini. Waya masukhotun hasan ini dibentuk. Hasan ini masukhotun dibentuk lighairi tafdhilin qat'an, bukan untuk tafdhil sama sekali. Hasan ini diambil dan dibentuk bukan untuk tafdhil qat'an sama sekali. Kenapa? Lianna sifati ad-dalata, karena sifat yang menunjukkan alat tafdhil, atas tafdhil, dia dalal ala musyarakatin wa ziyadah, ya kan? Dia adalah si sifat yang menunjukkan perserikatan sama dan lebih. Zaidun a'lam min Aliin. Zaid juga punya ilmu, wa Ali juga punya ilmu. Insyaallah, cuma Zaid lebih ngerti daripada Ali. Zaidun alam min Aliin. Zaid itu lebih ngerti, sama-sama punya ilmu. Cuma Ali lebih pintar. Ada mana tafdhil? Hiya addal ala musyarakatin wa ziyadah. Ka afdala wa alama wa aqsar. Wa hadi dan ini hasan. Laisat kadhalik. Bukan itu maknanya. Wa inna ma sirat. Hada saja dia dibentuk. Linisbatil hadas ila mausufia. Ismana dinisbatkan hadas, yaitu makna yang ada kepada mausufnya. Wawal hadas, wawal makna yang ada pada itu adalah husn. Walaisat masughatan, dan hasan ini bukanlah dibentuk. Li'ifadati makna al-hudus, ay untuk makna al-hudus, ay baru kemudian belum ada. Sebaru sebelum la, lais ala mana. Wa inna ma senantiasa ada, bukan dibentuk untuk ma'nul hudus, ay ada sebelumnya tidak ada. Wa ani bidzalik, dan saya maksudkan di sini, lihat anna tufidu sifatu musyabah, itu berfaedah annal husna fil misal madhkur, bahwasanya husn dalam contohnya di atas itu sabitun, senantiasa tetap liwajhi rajuli, pada wajahnya seorang laki. tetap, wadawab, wasimror, terus menerus. Walaysa bihadisin mutadaddid, dan bukanlah apa hadis baru mutadaddid, itu baru ayat sebelumnya enggak ada menjadi ada. Laysa kadzalik. Wa hadza bikhilafi ismai al-fa'il wal maf'ul. Ini berbeda dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Perhatikan kan. Ra'aitu dhariban. Apakah dharib ini sifat dharib itu terus menerus? Kan ya kan? Ra'aitu Zaidan dhariban. Aku melihat Zaid ini memukul. Apakah Zaid itu daiman wa abadan mundu zaman sampai sekarang memukul, kan enggak? Hadza wa fungsi isim fa'il. Ngerti kan? Ra'aitu Zaidan akilan. Aku melihat Zaid itu makan. Apakah sebelumnya itu makan? Kan enggak. Maka fungsi isim fa'il adalah hadis mutajaddid. Lain dengan sifat musyabahat. Ala tara annaka taqul marattu bi rajulin daribin amra fatasid dariban mufidan li hudutsid darab wa tasaddudihi. Jadi maka kata-kata darib ini berfaedah hudus apa kejadian darab tapi tasaddud. Apa kan sebelumnya ada menjadi ada. Ngerti Allah? Baru sebelumnya enggak ada menjadi ada. Hadza mana isim fa'il ada isim maf'ul. Wa kadzalika marattu bi rajulin madhub, aku melewati seorang rasul yang dipukul. Apakah rasul ini dipukul terus? Enggak. Sebelumnya enggak dipukul, menjadi dipukul. Hadza sifatul maf'ul. Lain dengan sifatul musyab, musyabat. Jelas ini insyaallah. Ngerti enggak, Ikhwan? Wa inna ma sumiyat hadhi sifatu musyabbahatan. Kenapa sifat ini dinamakan musyabbaha? Kenapa dikatakan musyabbaha? Li'anna kana asluha annaha la taqsim. Dikatakan musyabbaha soalnya pada asalnya dia enggak bisa menasabkan. Likaunia ma'khudatan min fi'lin qasir, karena keberadaan dia diambil dari fi'il yang apa qasir? Yang muta'addi, yang lazim. Kenapa dikatakan sifat musyabbaha? Soalnya pada asalnya fi'ilnya itu apa? Pada asalnya itu enggak bisa menasabkan. Sebab dia itulah lazim fi'il. Dia ambil seperti hasanun. Apa awalnya? Hasuna. Lazim kan dia? Naam. Walikauniha lam yuksad bil hudus. Dan yang kedua, karena tujuannya bukanlah hudus. Sebagaimana isim fa'il atau isim maf'ul. Tapi apa? Hadat. Bukan. Bukan hadat tapi hudus. Tujuannya itu bukanlah yang dimaksud adalah hudus. Baiknya kalau begitu, mubayyinatun lil fi'li. Ini berbeda dengan fi'il. Baik. Lakinna asbahat ismal fa'ili. Tapi dia menyerupai isim fa'il. Ini dikatakan sifatun musyabbaha. Ingat, khulasanya apa? Kenapa dikatakan sifat musyabbaha? Kita ini. Dikatakan sifatun musyabbaha. Pada awalnya ini sifat, gak bisa menasabkan. Jelas? Disini. Sedangkan tunggu sini, enggak bisa menasabkan. Yang kedua, kenapa dia enggak bisa menasabkan? Soalnya dia diambil dari fi'il yang lazim. Jelas? Karena fi'il yang lazim enggak bisa mutaaddi kan? Baik. Yang nomor tiga, karena sifatul musyabah itu tujuannya adalah hadat, bukan hudud. Bedakan. Apa di hudud? Mutajaddid. Apa hadat? Sabit wa jawab. Jelas ini? Jelas Abu Jazir. Paham Anwar? Iya, tadi kan ada hudus. Kalau hadas itu dawam. Kalau hudus, mutasaddid. Jelas ini? Yes? Jelas. Itu pun asalnya. Tapi ternyata dia apa? Menyerupai isim fa'il. Dikatakan sifat musyabbahat. Nah. Fa'utiyat hukmahu fil amal. Lalu dia diberi hukum dalam amalannya. Ay, amalannya sama dengan isim fa'il. Amalannya sama dengan isim fa'il. Jelas? Jelas, Iwan? Nah. wawajus saba, segi kesamaannya bainahum antara apa ini? Sifatul musyaba dengan isim fa'il ana tu anab, bisa dimusanakan, dimuanasakan, dimusanakan dan dijamakan. Sifatul musyabat bisa muanas, isim fa'il juga sama. Fatakul hasanun hasanatun, bisa musanna hasanani wa hasanatani wa hasanuna wa hasanatun. Kama takul fismil fa'il dharibun dharibatun wa dharibani wa dharibatani wa dharibuna wa dharibatan. Wa hadha bikhilafi ism tafdhil. Ini lain dengan ism tafdhil. Kalau ism tafdhil enggak sama seperti ini. Ka'lama wa akhar. Fa innahu laisanna. Ism tafdhil enggak bisa dimusanakan. Wa la yujma, enggak bisa dijamakkan. Wa yu'annas, enggak bisa dimuanasakan. Ai fi ghalibi ai hukum kebanyakannya. Kebanyakan isim tafdhil enggak bisa dimusanakan, dijamakan dan dimusanakan. Tapi dalam keadaan yang kecil itu ada. Tapi keluar daripada jalur ya. Baik, dicontohkan. Contohnya dicontohkan. Enggak ada contohnya. Falihada lam yajuz ayusabbah bismil. Oleh karena ini isim tafdhil enggak bisa diserupakan dengan isim fa'il. Isim tafdhil enggak bisa diserupakan dengan isim. Kenapa enggak bisa diserupakan? Ya enggak bisa, Kak. Dia enggak bisa musanna, enggak bisa muzakkar, enggak bisa apa? Enggak bisa musanna, enggak bisa jamak, enggak bisa ma' mu'annas. Jelas ini insyaallah? Jelas. Yes? Jelas. Wa qawli al-muta'addi ila wahid isyarah ila annaha la tansibu illa isman wahidan. Sifatul musyabahat itu enggak bisa menasabkan kecuali satu isim saja. Jadi muta'addi ila wahid, muta'addi kepada satu. Isyarah bahwasanya isim tafdhil itu sifatul musyabahat itu enggak bisa menasabkan kecuali satu isim saja. Lihat sendiri di sini insyaallah. Subhanakallah wa hamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Entah berapa jam ini?